Sanalah tempatku dilahirkan ibunda, tanah subur makmur Nusantara tercinta. Tentram damai rakyatnya, sangat ramah sifatnya, saling menghargai hak asasi setiap manusia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bangkitkan semangat untuk membangun.